Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah. Pada sore hari ini 20 Ramadan 1441 Hijriah atau yang berkaitan atau bertepatan dengan 13 Mei 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kepada kita untuk kembali kita melanjutkan apa yang berkaitan dengan penjelasan dari Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Al-Qasimi Hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha. Sebab-sebab diturunkannya berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita melanjutkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang beliau jelaskan, maka ingin sedikit ana ingatkan tentang apa yang telah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Maka malam hari ini biiznillahi ta'ala kita akan memulai malam yang ke-21 biiznillahi ta'ala. Artinya kita akan masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah telah disampaikan keadaannya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Begitu pula di dalam hadis yang lain, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashra ahya al laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al mi'zar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afwan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah beliau alaihi salatu wassalam berijtihad, benar-benar bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang beliau tidak curahkan kesungguh-sungguhan yang ada di 10 hari terakhir tersebut pada hari-hari Ramadan yang lainnya. Maka menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus adalah hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat luar biasa. Oleh karenanya dikhususkan ijtihad, kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah, dalam beramal, dalam melakukan ketaatan kepada Sang Khalik subhanahu wa ta'ala lebih dari kesungguh-sungguhan beliau di hari-hari yang lainnya, di 20 hari pertama dari Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkhabarkan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila sudah masuk di malam hari 10 terakhir dari bulan Ramadan, ahyal lail, maka beliau akan menghidupkan seluruh malamnya, wa ayqadha ahlahu, beliau akan membangunkan keluarga-keluarga beliau, mengajak untuk beramal saleh, wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan, mengikat dengan kuat kain sarung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh sebahagian para ulama, wa yustafadu min qawliha alaihi salatu wassalam atau radiyallahu ta'ala anha, dari ucapan Aisyah ini radiyallahu ta'ala anha kita bisa mengambil faedah, idha dakhalal ashra ahyal layla, apabila masuk ke 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka yang dilakukan oleh beliau adalah menghidupkan malamnya. Ay annahu kana sallallahu alaihi wasallam yukhallitu layali al-ishrin al-awwal min ash-shahri bi'ibadatin wa nawmin. فإذا دخلت العشرة لم يأتي الفراش فيها وكانت كلها عبادة والله أعلم. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di 20 malam pertama dari bulan Ramadan, maka beliau di malam harinya beristirahat dan melakukan qiyamul lail. Akan tetapi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau sama sekali tidak mendekatkan dirinya kepada al-firash, kepada pembaringan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahyal layla, beliau menghidupkan seluruh malamnya, dan seluruh malam dari 10 hari terakhir di bulan tersebut beliau isi dengan ibadah demi ibadah. Maka dari sini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, menunjukkan kepada kita bahwa dihidupkannya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memfokuskan ibadah hanya kepada Allah jalla wa ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga tidak ingin bersendiri dalam beribadah kepada Allah. Juga tidak ingin sendiri dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah jalla wa ala. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayqadha ahlahu, juga membangunkan seluruh keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu kita ketahui, ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini tidak mengkhususkan malam-malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut hanya untuk salat, tidak. Disebutkan ahyal laila, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan ketaatan, dan bentuk ibadah sangatlah banyak. Tidak hanya pada qiyamul lail. Maka ketika seorang di malam-malam terakhir mengerjakan sholat, atau mungkin dia membaca Al-Quranul Karim, atau mungkin dia berzikir, atau mungkin dia berdoa, atau mungkin dia bertafakkur, bertadabbur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dari muka bumi ini yang telah sempurna, atau dia beribadah dengan mahabbah, kecintaan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah, berharapnya dia kepada Allah, bertaubat, beristighfar, dan sekian banyak amalan-amalan soleh. Dari sekian banyak bentuk amalan-amalan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak dikhususkan dengan at-tarawih, tidak dikhususkan dengan qiyamul lail, dengan at-tahajjud. Banyak amalan-amalan ketaatan yang bisa kita lakukan di malam-malam terakhir di bulan Ramadhan. Dan secara khusus, ikhwati fillah yara'akumullah, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan tersebut, terdapat yang dinamakan oleh Allah Jalla wa'ala secara langsung dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa, yang telah disebutkan dalam dua riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, tujuan utamanya adalah agar beliau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Adalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha secara khusus, dan kepada ahli beliau, keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum, untuk senantiasa membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak zikir ini, dan ini salah satu bentuk amalan ibadah yang dianjurkan, dinasehatkan kepada kita semua oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan, "Inni i'takaftu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftu al-ashr al-awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir." Sungguh dahulu aku beriktikaf di masjidku pada 10 malam pertama dari bulan Ramadhan, altamisu hadhihi lailah, karena aku ingin benar-benar mendapatkan malam tersebut, yakni Lailatul Qadar. Thumma i'takaftu al-ashr al-awsat, kemudian aku pun pernah beriktikaf pada 10 malam kedua pertengahan bulan Ramadhan. Thumma utitu, kemudian aku diberikan wahyu oleh Allah Jalla wa'ala, innaha fil ashril awakhir, tempat kapan malam tersebut Allah Jalla wa'ala turunkan adalah pada 10 malam terakhir. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman ahabba minkum ayya'takifa fal ya'takif fa'takafan nasu ma'ahu sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin beriktikaf di antara kalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhu arda, falyatakif. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf bersamaku, maka silahkan beriktikaf. Fa'takafan nasu ma'ahu, maka banyak sekali dari kalangan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum yang beriktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ini, yang datang dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, menunjukkan kepada kita bagaimana keseriusan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Lailatul Qadar. Ketika beliau tidak atau belum mengetahui, belum diturunkan wahyu, belum diturunkan tanzil bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, maka 10 malam pertama, 10 malam kedua beliau berusaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Tapi ketika wahyu turun disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Lailatul Qadar Allah turunkan di 10 malam terakhir, maka beliau pun senantiasa mencarinya di 10 malam terakhir. Dan untuk kita ketahui bersama, ikhwati fillah yarakumullah, malam ini adalah malam ke-21 dan termasuk dari malam-malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir minal witr, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dan khususnya pada malam-malam yang ganjil. Maka ikhwati fillah yarakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan inayahnya kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ayat yang sudah kita ketahui bersama. Dan surah ini menunjukkan kepada kita bagaimana amalan ibadah sangat-sangat dihasung, dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala bagi mereka yang ingin mendapatkan keutamaan Lailat Al-Qadar. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri Hafizahullah wa ra'ah dari risalah beliau ini. Beliau melanjutkan setelah beliau menyampaikan kepada kita beberapa ayat di dalam surah An-Nahl, begitu pula di dalam surah Al-A'raf, yang menunjukkan kepada kita tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang musyrikin, ketika mereka menjadi orang terdepan dalam menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Jalla wa ala mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Dan untuk sedikit mengoreksi, bahwa pertemuan kemarin sempat ana sebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Hasanul Basri memiliki sebuah ucapan yang sangat indah dalam menafsirkan beberapa ayat yang telah kita baca. Akan tapi terjadi sedikit kesalahan, sedikit kekeliruan apa yang telah ana nisbahkan kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri terhadap ucapan wahada wa'idun lil musyrikina alladzina ihtalu fi ibtalil Islam, bahwa ayat-ayat ini terkhusus di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-45, afa aminal ladzina makaru sayyiat, apakah mereka-mereka yang telah berbuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam diludahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan kotoran unta di atas pundaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan target untuk dibunuh, dan yang lainnya dari makar-makar busuk yang ada di sisi musyrikin. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kemarin ana nisbahkan ucapan ini kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini satu kesalahan. Istaghfartu Rabbi min hadzal khata' wa as'alullaha an yatajawaza 'anni hadza al-khata'. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, hadza wa'idun, beliau mengatakan ini adalah ancaman lil musyrikin, bagi mereka orang-orang musyrikin, alladzina jalu fi ibtalil Islam, yang mana mereka memiliki usaha untuk membatalkan, untuk mencegah dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri adalah apa yang telah dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathirin alaihi rahmatullah, terkhusus ketika beliau menafsirkan ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allahu jalla wa ala? Tidak ada yang bisa merasa aman dari makar-makar Allah kecuali mereka orang yang merugi. Maka disinilah Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menukilkan ucapan yang sangat indah dari Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajalun khaifun. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, al-mu'minu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'malu bit-ta'at, dia akan mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah jalla wa ala. Ya'malu bit-ta'at, yani ya'malu bil a'mali shalihah, dia mengamalkan amalan-amalan saleh kepada Allah jalla wa ala, taat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan kata beliau wa huwa musyfiqun wajalun khaifun. Ini baru seorang mukmin. Dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bersamaan dengan itu dia takut, bersamaan dengan itu dia khawatir akan Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam an-nar. Dia takut, dia khawatir, musyfikun wajalun khaifun, ketika Allah Jalla wa'ala tidak menerima ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan dari pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan. Ini seorang mukmin. Dan ini sikap yang terpuji. Kita lihat keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ketika keluar bulan Ramadan, sudah melewati mereka masuk ke bulan Syawal, maka mayoritas jumhur dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terukil dari beberapa imamatus salaf, menangis mereka. Ketika Ramadan sudah usai, berganti dengan farahul id, kebahagiaan kaum mukminin yang dipersilahkan oleh Allah jalla wa ala. Dan ini adalah hari kebahagiaan pada satu Syawal. Boleh kaum mukminin, kaum muslimin untuk berbahagia, bergembira dengan keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi tidak sedikit dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan na'imatus salaf, yang menangis ketika berakhirnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami musyfiqun wajalun khaifun ma'a ta'atihim. Mereka khawatir, mereka sedang takut, ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan selama bulan Ramadan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur riya di dalamnya, ada unsur ketidakikhlasan di dalamnya, ada kekurangan ini dan itu di dalamnya. Khawatir mereka. Ini baru seorang mukmin sejati. Ini baru seorang mukmin yang diminta, dituntut oleh Allah Jalla wa ala sikapnya. Bukan setelah dia salat, alhamdulillah saya sudah salat, saya akan dijamin dengan surga. Dia sudah bersyahadat, alhamdulillah saya sudah bersyahadat, saya akan dijamin dengan surga, tidak akan diabadikan di neraka, wal'iyadzubillah. Ini sikap yang keliru. Maka ucapan al-imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah ini menjadi pelajaran untuk kita, ikhwati fillah, yara'akumullah. Amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan, jangan menjadikan kita sebagai sosok yang mutakabbir. Jangan sampai menjadikan kita sosok yang sombong, congkak. Kita sudah beramal, kita sudah bersedekah, kita sudah berpuasa, kita sudah qiyamul lail, kita sudah tarawih, kita. Man ant? Siapa kita? Enggak akan bisa ini semua menjadi penyelamat bagi kita. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah Jalla wa Ala. Karena kita enggak tahu apakah amalan-amalan saleh yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka kekhawatiran ketika kita mengamalkan amalan-amalan soleh itu bagian dari sikap yang terpuji. Kita tidak merasa aman dari makar Allah, kita tidak merasa aman dari ikob yang datang dari Allah, kita tidak merasa aman dari fitnah, kita tidak merasa aman dari musibah, ujian dan yang lainnya. Akan tetapi kata beliau alaihi rahmatullah, wal fajiru, adapun seorang yang fajir, seorang ahlul fisqi wal isyan, ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Mereka dalam keadaan melakukan kemaksiatan, dalam keadaan menantang murka-murka Allahu Jalla wa'ala, wahuwa aminun, tapi mereka merasa aman dari makar-makar Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa tidak mengapa. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala rahim, rahman, Allah akan mengampuni, dan lain-lainnya. Sikap-sikap yang hakikatnya merupakan hasil dari tipu daya wal'iyadhu billah al-fajir tersebut kepada pelaku maksiat tadi. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan dari al-imam al-Hasan al-Basri. Faedah yang bisa kita ambil, kesimpulan besar yang bisa kita ambil adalah bagaimana ayat Allah Jalla wa'ala, afa aminu makrallah, ini ditujukan untuk semua hamba. Apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allah? Jangan kita sebagai orang yang walhamdulillah dekat dengan Al-Quran, walhamdulillah dekat dengan majlis ta'lim, walhamdulillah dekat dengan sunnah Nabi, walhamdulillah dekat dengan amalan ini, itu dan yang lainnya. Jangan merasa aman dari makar-makar Allah. Jangan merasa aman dari siksaan yang pedih yang datang dari sisi Allahu Jalla wa'ala. Maka yang ditujukan untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah, apa mereka aman dari, apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allah Jalla wa'ala. Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Kembali kepada kaidah besar ini, tidak ada yang merasa aman dari makar Allahu Azza wa Jal kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi, wal'iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan ikhwati fillah yara'akumullah oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'a, beliau mengatakan ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah Subhanahu wa ta'ala al-jabbar al-qawi al-wahid al-qahhar yura ibadahu min al-ayati wal-uqubati ma yatadhakkaruna bihi wa ya'tabiruna la'allahum yarji'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-jabbar al-qawi al-wahid al-qahhar, Allah yang maha perkasa, Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha esa, Allah yang menguasai alam semesta ini, yura ibadahu minal ayati wal uqubat, sengaja Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kepada para hambanya, kepada kita semua, tanda-tanda besar kekuasaan Allah Jalla wa'ala, al-uqubat, hukuman-hukuman, musibah-musibah, azab-azab yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada umat-umat sebelum kita. Ma yatadhakkaruna bihi wa ya'tabiruna la'allahum yarji'un. Dengan satu maksud dan tujuan utama, agar mereka bisa mengingat dan mengambil ibrah. Mereka ingat dengan hukuman kaum 'Ad, hukuman kaum Tsamud, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada majlis hari ini. Apa tujuannya? Agar mereka bisa mengambil ibrah, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Kalau sudah mengambil pelajaran, apa? Target utamanya satu, la'allahum yarji'un ayyatubun, agar mereka menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah, target utama, tujuan utama. Kenapa kita diminta untuk bertadabbur? Kenapa kita diperintahkan untuk mempelajari, menelaah, melihat hukuman-hukuman Allah Jalla wa'ala, musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu, agar kita bisa mengambil ibrah. Apabila kita sudah mengambil pelajaran, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. ولا يتمادون في غيهم وغفلتهم, sehingga hamba-hamba tersebut tidak menjadi hamba-hamba yang terus-menerus berada pada kesesatan mereka, terus-menerus berada pada kelalaian mereka, terlalaikan dengan nikmat dunia, terlalaikan dengan nikmat ini dan itu, dari urusan-urusan yang fana, kecintaan kepada si fulan, kesayangan kepada si Allan, dan yang lainnya. Maka ini sudah bisa untuk dirubah. Maka ini sudah bisa untuk dikikis perlahan-lahan. Karena targetnya satu. Jangan sampai seorang hamba Allah terlalaikan dengan nikmat-nikmat duniawiyah. Jangan sampai dia berada terus-menerus di dalam kesesatannya, kejahilannya. Ayo bangkit. Ayo kembali. Wahai hamba Allah Jalla wa'ala, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada perintah Allah, kepada perintah Nabi-Nya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kapan kita mau terjerumus dengan gemilang dunia? Sampai kapan kita mau terjerumus dengan perkara-perkara yang menyesatkan dan melalaikan kita, wal'iyadzubillah? Maka ini saatnya, ketika kita sudah mengetahui hukuman-hukuman Allahu Jalla wa'ala yang diturunkannya kepada orang-orang yang tersesat tadi. Kemudian kata beliau, wa kam lillahi min hikmatin bi isabatin ba'da khalqihi duna ba'din. Dan betapa banyaknya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beberapa orang, beberapa hamba-hamba Allah Jalla wa ala, ketika sebahagiannya diberikan musibah, diberikan ujian, maka hamba-hamba Allah yang selamat bisa tersadarkan, ya Allah, saya sudah terlalu melampaui batas, saya sudah terlalu jauh meninggalkanmu, ya Allah, kembali. Itu yang memang dimaukan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan, jauh dari Allah, bergelimang dengan urusan-urusan duniawi yang fana, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari orang-orang yang modelnya demikian, tawabun, mereka senantiasa kembali, selalu bertaubat kepada Allah, senantiasa menyesali kesalahan-kesalahan mereka, walaupun bakalan terulang di kedepannya, tapi tidak mengapa, itu yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang penting ada unsur taubatnya, yang penting ada unsur rujuk kepada Allah Jalla wa'ala, yang penting ada unsur menyesalnya, kenapa saya berbuat ini, kenapa saya berbuat itu, dan yang lainnya. Berapa banyak hikmah ya Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Jalla wa ala memberikan musibah, menurunkan musibah kepada satu orang, kepada satu kelompok, dan yang lainnya, agar mereka bisa, yang terselamatkan itu bisa mengambil pelajaran dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'a, fa min dzalikum wallahu alam, dan di antaranya, liya'tabiral baquna biman salaf. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pula, agar orang-orang yang hidup di masa ini bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu, dari kehidupan-kehidupan kaum jahiliyah, dari kehidupan-kehidupan kaum 'ad, kaum Tsamud, yang mereka memang menentang Allah Jalla wa ala, menentang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akibat dari makar busuk mereka, akibat dari penentangan mereka, akibat dari kelalaian mereka, akhirnya Allah Jalla wa ala mengirimkan musibahnya, mengirimkan azabnya, mengirimkan hukumannya, wal iyadzu billah, waliyakhudhu hidrahum wa uhbatahum, dan agar orang-orang yang hidup setelah mereka bisa lebih berhati-hati dan lebih bersiap-siap. Uhbatahum ay uddatahum, isti'dadan, bersiap-siap dari makar Allah Jalla wa'ala. Liyastadraku mafat, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bisa menutupi apa-apa yang telah lewat, apa-apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan dan dosa. Waliyasta'iddu lima huwa atin, dan untuk mereka bersiap-siap apa yang akan datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Wa kullu ma huwa atin qaribun, karena sesungguhnya setiap yang akan datang itu pasti dekat. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hukum, sebuah sunnatullah, sebuah ketetapan bahwa fitnah demi fitnah akan diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang akan datang ini pastilah dekat, sehingga kita butuh persiapan dari sekarang. Bagaimana kita bisa melewati fitnah yang pertama? Bagaimana kalau sudah selamat dari fitnah yang pertama, kita bisa melewati fitnah yang kedua, ketiga, keempat, terus sampai ajal menjemput kita? Begitu pula bala, musibah akan terus datang di kehidupan-kehidupan seorang muslim, akan terus datang di kehidupan seorang mukmin. Maka yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana seorang muslim dan mukmin tadi beristi'dad, bersiap-siap dari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang datang tersebut pada asalnya dekat, tidak jauh. Sebentar lagi akan datang musibah kepada dirimu. Sebentar lagi akan datang ujian kepada dirimu. Sebentar lagi akan datang hukuman kepada dirimu. Li'adzubillah. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menginginkan dari kita untuk isti'dadan, benar-benar bersiap-siap. Wa innama, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa innama mawa'idullahi wa zawajiruhu la tatanawwa' wa takhtalif. Sesungguhnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang datang dari sisi Allah Jalla wa ala kepada para hambanya yang mendustai Allah, mengkufuri Allah, menentang Rasulnya, la tatanawwa' wa takhtalif, modelnya bermacam-macam dan beragam. Fataratan, di antaranya takunu bil gharqi, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut dengan menenggelamkan mereka. Kama gharaqa qaum Nuhin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ahlakahumullahu bidzalik, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua dengan ditenggelamkannya satu kampung tanpa ada yang tersisa sedikit pun, termasuk putra kandung Nabiullah Nuh seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan kemarin, yang tidak mau beriman kepada sang ayah, bahkan lebih condong untuk mengikuti ucapan orang-orang yang di sekitarnya, wal'iyadzubillah. Maka Kan'an sebagai putra kandung dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam menjadi orang-orang yang merugi, wal'iyadzubillah. Wataratan, dan terkadang di kesempatan yang lain, takunu birrih, ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum yang mendustakannya, menentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengirimkan angin kencang. Ka qaumi adin, sebagaimana keadaannya kaum Ad, ahlakahumullahu birrih, ketika Allah Jalla wa ala membinasakan mereka, menghabisi nyawa-nyawa mereka dengan diutusnya angin yang sangat kencang kepada mereka. Wa taratan takunu bisayhati ka qaumi Tsamudin, ahlakahumullahu bisayhah, dan terkadang lagi Allah Jalla wa ala mengazab orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya tersebut dengan dipekikkan suara, diturunkan oleh Allah Jalla wa ala suara yang sangat-sangat kencang. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala membinasakan dengan mengirimkan suara yang kencang tersebut, memekikkan telinga-telinga mereka, tidak tahan mereka dengan suara tersebut, akhirnya binasa. Wa taratan takunu biqalbid diyari ala ashabiha, terkadang lagi Allah Jalla wa ala memberikan azabnya dengan membalikkan satu kampung. Padahal penduduknya berada di atas bumi Allah Jalla wa'ala, tapi dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang aslinya penduduk kampung tersebut berada di atas muka bumi, ditenggelamkan mereka di bawah bumi. Binasa mereka. Sebagaimana ahlakallahu qauma Lutin bidzalik, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nabiullah Lut dengan cara tersebut. Wataratan takunu bi irsali sahabi adzabin, Terkadang Allah Jalla wa'ala memberikan azabnya, memberikan hukumannya dengan mengutus sahabi azab, awan yang membawa bencana untuk mereka, penduduk tersebut, kaum tersebut. Kama ahlakallahu qawma syu'aibin bidhalik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan kaumnya Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam dengan cara tersebut. Wa taratan takunu bitaslitil a'da. Terkadang Allah Jalla wa'ala membinasakan mereka dengan diciptakannya oleh Allah Jalla wa'ala a'da, musuh-musuh bagi kaum tersebut. Kama sallatallahu ala bani Israel qauman dhawi ba'sin syadidin. Allah Jalla wa'ala menciptakan satu kaum di kalangan Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel, yang mana kaum ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menghancurkan Bani Israel, menzalimi, membinasakan Bani Israel. Sehingga apa yang ada di sisi mereka, kaum Bani Israel, hancur karena orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka, yang kekuatannya jauh lebih besar dari kalangan Bani Israel. Maka ini beragam model, berbagai macam cara ketika Allah Jalla wa'ala benar-benar mengazab, menghukum para hambanya yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bahkan cenderung mengolok-olok syariat Allah, menentang ajaran Rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kita sedikit melihat kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, berkenaan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaan kaum-kaum yang terdahulu ini. Yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum 'Ad, dan nanti kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Saleh, Nabiullah Saleh, kaumnya Nabiullah Lut, kaumnya Nabiullah Syu'aib alaihi wassalatu wassalam, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala ini membawa satu misi dakwah, yaitu ketika mereka diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk benar-benar mengajarkan, mendakwahkan at-tauhid, beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai kaumku, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Jalla wa'ala yang telah kalian sembah. Maka ini sangat wadih, sangat jelas ikhwati fillah yara'akumullah, betapa pentingnya perkara at-tauhid di sisi syariat Allah Jalla wa'ala. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, akan tetapi perkara yang sangat besar, sangat istimewa keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum 'Ad yang pertama. Wa ila 'adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ini kaum 'Ad yang diajak oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam agar mereka bisa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami telah mengutus saudara mereka yang bernama Hud, dan yang diseru oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Afala tattaqun. Tidaklah kalian takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kepada kaum Tsamud, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan, wa ila Tsamud akhahum salihan. Kepada mereka kaum Tsamud kami telah mengutus saudara mereka yang bernama Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Sama ajakannya, sama seruannya, sama model dakwahnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah jalla wa'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah melainkan Allah jalla wa'ala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang penjelasan demi penjelasan dari Rabb kalian. Bahkan disebutkan salah satu tanda besar yang ada di sisi kaum Tsamud ketika Allah jalla wa'ala berfirman, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah seekor unta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusnya di tengah-tengah kalian sebagai ayah, sebagai tanda kebenaranku sebagai rasul dan nabi dari Allah jalla wa'ala. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka pesan dari Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, biarkanlah unta tersebut makan, mencari makannya, mencari pangannya di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamassuha bisu, diingatkan oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, jangan sampai kalian memiliki makar yang jelek kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini. Fayakhudakum azabun alim. Karena kalau sampai kalian berbuat yang tidak elok, berbuat yang tidak pantas kepada unta tersebut, maka aku khawatir kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, ditunjukkan kepada kita dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keadaan mereka kaum Tsamud. Jadikan tanda tersebut sebagai bahan olok-olokan. Bahkan di akhir kisahnya, mereka kaum Tsamud, beberapa orang dari kubara'uhum, disebutkan dalam sebuah riwayat 9, ada yang menyebutkan 11, bersepakat untuk menyembelih unta Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka benar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Sebab apa? Sebab kemaksiatan besar. Ini bukan kemaksiatan yang remeh. Bukan hanya sekedar mendustakan seorang manusia yang tidak memiliki beban syariat apa-apa. Yang mereka dustakan adalah seorang nabi dan rasul. Lebih parah dari itu, mereka menantang murka Allah jalla wa'ala dengan melanggar larangan yang telah disebutkan oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula keadaan mereka kaum Syu'aib. Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam pun memiliki sama untuk mendakwahkan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama persis. Maka seperti yang Anda sebutkan tadi, dari awal dakwah, seruan, ajakan para nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka kepada kaum-kaumnya, kepada kita, kaum Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelum kita, semuanya seruannya satu, dakwanya satu, agar kita benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar beribadah kepada Allah jalla wa'ala, tidak meremehkan urusan at-tauhid. Karena perkara yang pertama diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Begitu pula apa yang ada di sisi para nabi dan rasul Allah jalla wa'ala, di akhir hayat-hayat mereka pun, di akhir kehidupan-kehidupan mereka pun, mereka memiliki misi yang sama untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar mereka tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tauhid Allah subhanahu wa ta'ala diremehkan. Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-133, kata Allah jalla wa'ala, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam sedang ada dalam sakaratul maut, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh beliau adalah khususnya kepada putra-putri beliau, ma ta'buduna min ba'di. Kepada seluruh anak-anak beliau, kepada seluruh putra-putri beliau, apa yang kalian sembah setelah aku wafat, setelah aku meninggal, wahai anak-anakku? Maka mereka bersepakat, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yang kami sembah wahai ayah kami adalah ilah engkau, ilahnya ayah-ayahmu dari Ibrahim, dari Ismail, yakni Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, wa Ishaq, begitu pula Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam, ilahan wahid, dan satu ilah yang akan kami sembah, yaitu Allah Jalla wa Ala, wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan ayatnya, bagaimana ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam akan wafat, yang diseru oleh beliau, yang diajak oleh beliau adalah agar orang-orang yang di sekitar beliau, terkhusus putra-putri beliau, tetap mentauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya wadih, jaza'an wifaqan ikhwati fillah yara'akumullah. Ketika putra-putri Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam menuruti apa perkataan sang ayah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semasa hidup mereka, mereka pun hidup dengan aman, tidak ada azab yang diutus kepada mereka. Tapi kepada kaum Ad, Tsamud, Lut, Syu'aib dan yang lainnya, kepada kaum-kaum mereka mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Jalla wa'ala, karena mereka benar-benar menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkang perintah Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan tentang keadaan kaum tersebut, la tuhibbuna an-nasihin, sungguh kalian bukanlah orang-orang yang menyukai adanya nasihat. Dari awal sudah dinasehati oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, jangan tentang aku, jangan ganggu onta yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kalian, jangan, jangan, dan jangan. Tapi mereka melanggar. Maka singkat cerita, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk meninggalkan kampung tersebut, karena 3 hari setelah onta tersebut disembelih akan turun azab yang pedih. Maka Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam pergi dari kampung mereka seraya mengatakan ucapan tadi, qad nasahtu lakum, aku telah menasihati kalian, walakin la tuhibbun an-nasihi, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat, wa iyad billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah bagaimana as-sam'u wat-tha'ah, kita mendengar dan kita taat apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak bisa diremehkan. Maka apabila kita ingin kembali kepada Allah Jalla wa ala, kembali pula kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan, mutalaziman, akan saling berkaitan antara ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai azab yang ada di sekitar kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabiullah Saleh, kaum Nabiullah Syu'aib, kaum Nabiullah Lut dan yang lainnya terulang di tengah-tengah kita, wal'iyadzu billah. Maka jangan kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkang apabila datang kepada kita satu perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunduklah kepada perintah tersebut, walaupun tidak masuk kepada logika-logika berpikir kita, walaupun tidak pantas untuk kita amalkan di zaman sekarang yang modern ini katanya. Jangan kita pedulikan zaman yang modern ini untuk menghinakan, mematikan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'a, wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitadabburi dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk kita benar-benar mentadabburi, mentadabburi apa yang telah terjadi pada umat-umat yang lalu. Bagaimana keadaan kaum Nabiullah Saleh, bagaimana keadaan kaum Nabiullah Syu'aib, bagaimana keadaan kaum Nabiullah Lut, semuanya kita pelajari, kita telaah, kita ambil ibrahnya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul indhuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamin atau mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Di dalam surat Yunus ayat ke-101 sampai ke-103 jelas dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangkang. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhur anil qaan qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampaikan kepada mereka, perhatikan, coba lihat lagi, telaah lagi lebih dalam, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, yang semua itu ciptaan Allah Jalla wa'ala. Wa ma tughnil ayatu wan nudhur an qaumin la yu'minun. Karena sungguh tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Rasul-Rasul sebelum beliau alaihi musallatu wassalam, tidak bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul Allahu Jalla wa'ala yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman. Apa manfaatnya? Dia sudah tidak mau beriman. Yang ada di sisinya hanya membangkang, yang ada di sisinya hanya membantah, yang ada di sisinya hanya mengomentari. Maka apa faedahnya? Apa manfaatnya? Disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau memang mereka sudah la yu'minun wal'iyadzubillah, sudah menjadi satu hal yang sulit. Fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Mereka tidaklah menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang telah menimpa orang-orang, kaum-kaum sebelum mereka yang telah terdahulu. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Mereka tidak menunggu itu. Mereka tidak menunggu kecuali itu, afwan. Tidak ada yang mereka tunggu melainkan azab Allah. Tidak ada yang mereka tunggu melainkan murka Allah diturunkan, hukuman Allah Jalla wa'ala diturunkan, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada umat-umat sebelum mereka. Maka katakanlah, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, intadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Kalian tunggulah azab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-103 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma nunajji rusulana." Kemudian kami akan selamatkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, bukan hanya rasul-rasul Allah Jalla wa ala yang diselamatkan, bukan hanya al-mustafa, orang-orang yang terpilih dari kalangan nabi dan rasul. Akan tetapi ikhwati fillah yarakumullah, yang diselamatkan pula oleh Allah Jalla wa ala, walladzina amanu, kami selamatkan pula mereka orang-orang yang beriman. Kami selamatkan pula mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Karena demikianlah telah menjadi kewajiban atas kami, yakni kewajiban atas Allah Jalla wa'ala, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka keimanan kita tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, biidznillah ta'ala, pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca sedikit ta'liq dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'ah, terkhusus dengan musibah atau azab, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Fakullan akhadna bi dzambih, faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadna ma akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna ila akhiril ayah, dalam surah Al-Ankabut ayat ke-40. Bi idznillah taala akan kita mulai majlis besok biidznillah dengan ayat ini dan menunjukkan kepada kita bahwa wajibnya tadabbur, wajibnya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu merupakan satu hal yang sangat-sangat dianjurkan, bahkan sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh pada lubang yang sama, jangan sampai wal'iyadzubillah kita menunggu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Karena ini adalah satu hal yang sangat bisa membinasakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana.